بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan dari materi kita di hari yang sebelumnya yang bertemakan cinta dan benci karena Allah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Seseorang yang memberikan kecintaannya kepada yang lainnya karena Allah, maka Allah akan mencintai. Seseorang yang mencintai yang lainnya karena Allah, maka Allah akan memberikan naungan kepadanya di hari kiamat nanti. Ini adalah di antara keutamaan dari beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama kepada orang-orang yang memberikan kecintaannya kepada yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena perkara dunia, bukan karena asabiyah, sifat fanatisme ataupun yang lainnya. Nah, oleh karena itulah mengharuskan bagi seseorang di dalam kehidupan dunia ini untuk benar-benar selektif di dalam bergaul, di dalam berteman yang dengannya akan tumbuh rasa cinta kepada teman tersebut, teman bergaulnya, teman berjalannya, disebabkan karena pergaulan, pertemanan, teman dunia akan memberikan pengaruh kepada seseorang, akan memberikan pengaruh, dan demikian pula akan menumbuhkan rasa cinta. Maka demikian pentingnya seseorang untuk lebih selektif di dalam memilih teman, dalam pergaulannya, dalam persahabatannya, dalam pertemanannya, karena dia memberikan kecintaan kepada teman dan sahabatnya, kecintaan yang harus dibangun karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kaum muslim dalam kehidupan dunia ini dia akan bergaul dengan muslim yang lain. Kepada muslim siapa yang dia akan jadikan teman akrab? Tentunya akan berbeda teman muslim yang bukan teman akrab, yang bukan teman jalan, dengan teman yang akan kita jadikan sebagai teman yang dekat, teman yang akrab dalam keseharian kita. Nah, dan dia adalah seorang muslim. Ada seorang muslim yang kita jadikan teman biasa saja, yang keseharian kita berjumpa dengannya dengan memberikan salam kepadanya, dengan memberikan hak-hak dia sebagai seorang muslim. Ketika dia memberi salam, kita menjawab salamnya. Ketika dia naam sakit, kita menjenguknya. Ketika dia meninggal, kita mengiringi jenazahnya. Dan sekian banyak hak-hak muslim yang harus kita berikan kepadanya. Namun di sana ada seorang muslim yang kita akan jadikan sebagai teman dekat kita, yang akan kita jadikan sebagai teman akrab kita dalam keseharian kita. Maka demikianlah Islam mengajarkan kepada kita untuk sangat-sangat selektif di dalam mencari teman akrab, mencari teman dekat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis bersabda, al-mar'u 'ala din khalili falyardu ahadukum man yukhalifu. Seseorang itu akan dinilai dari agama temannya. Seseorang itu diukur dari agama temannya. Seseorang itu ketika engkau ingin menilainya, apakah dia adalah orang yang baik ataukah dia orang yang buruk, maka cukup lihat temannya. Engkau perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berjalan. Lihat saja temannya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena al-mar'u 'ala din khalili. Seseorang itu dinilai dari agama temannya. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, falyardu ahadukum man yukhalif. Oleh karena itulah hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, memperhatikan dengan siapa dia jadikan teman dekat, bukan sebatas teman, ya, sebagai seorang muslim yang telah disebutkan tadi, yang ketika dia berjumpa, kita bertemu dengan muslim ini, kita memberi salam kepadanya, kita menyapanya, kita menjenguknya. Namun di sana ada teman yang sangat dekat, teman akrab. Maka Rasul mengingatkan kepada kita agar hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman, dengan teman yang dekat. Dalam sebuah syair, ada sebuah syair yang disebutkan oleh seorang penyair yang sangat baik, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Yang punya ini bernama Ali bin Zaid, dia mengatakan, anil mar'i la tus'al wa sal an qalilihi fa kullu qalilin bil maqalin yahtadi. Anil mar'i la tus'al Jadi tentang seseorang bagus sekali. Tidak perlu mengungkapkannya dia, mengungkapkannya langsung dia. Nah, wasalam hari ini akan kami tanyakan tentang temannya. Siapa temannya? Siapa teman dekatnya? Siapa teman akrabnya? Tanya tentang temannya, tentang teman dekatnya, teman akrabnya. Kenapa? Fakullu tariqin bil maqarib yaqtadi. Karena setiap teman itu akan mengikuti teman dekatnya. Ya, setiap orang itu, setiap teman itu akan mengikuti temannya. Demikian. Oleh karena itulah para ulama kita di dalam menilai seseorang. Nah, apakah orang ini baik akidahnya? Orang ini baik agamanya, baik manhajnya, lurus. Bukan orang yang menyimpang dalam agama ini. Bukan orang yang tersesat, yang memiliki penyimpangan di dalam agama ini. Nah, maka mereka, para ulama kita, cukup melihat dengan siapa dia berteman, siapa temannya, siapa teman dekatnya. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang kisah Sufyan Al-Thawri rahimahullah ketika hendak menuju negeri Kufah atau Basrah. Ketika itu Sufyan Al-Thawri rahimahullah melihat seseorang yang bernama Sulaim bin Rabi', Sulaim bin Rabi'. Lalu kemudian Sufyan Al-Thawri rahimahullah bertanya kepada orang, siapa itu Sulaim bin Rabi'? Nah, maka manusia mengatakan dia harus sunnah. Wah, harus sunnah. Lalu kemudian kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah, man bitanahu, siapa teman dekatnya? Siapa teman akrabnya? Man bitanahu, siapa teman dekatnya? Siapa teman akrabnya? Maka kata mereka, ahlul qadar, para pengikat takdir, itulah teman-teman dekatnya. Nah, ya, Rabi' bin Suri. Nah, siapa teman dekatnya? Para pengikat takdir. Lalu kemudian kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah, huwa qadri, dia juga termasuk pengikat takdir. Dia juga termasuk pengikat takdir. Nah, demikian apa yang menilai seseorang dari temannya. Maka oleh karena itulah para ulama kita memperingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari bermajlis, berteman, duduk dengan para pengikut hawa nafsu, para ahli-ahli bid'ah, para pelaku kebid'ahan dan pengikut hawa nafsu. Fathul Qur'an ilah bid'ah. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia ingin menjadikan seorang muslim sebagai teman dekatnya, maka yang dia mencintainya karena Allah, ya, dia yang menjadikan teman dekat itu dan dia mencintai teman tersebut karena Allah, maka hendaknya harus ada lima hal yang ada pada teman tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada teman yang kita jadikan teman dekat, yang kita mencintainya karena Allah. Yang pertama, ayyakuna aqilan. Yang pertama, teman kita itu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Orang yang punya pandangan yang jernih. Orang yang bagus dalam bersikap, orang yang tidak mudah terombang-ambing, orang yang tidak ngeyel ketika disampaikan suatu kebenaran. Carilah orang yang berakal. Dan bukan orang yang suka mengikuti hal-hal yang ganjil. Ya, senangnya cari yang ganjil-ganjil. Nah, bukannya seperti itu yang kalian cari. Carilah teman yang sangat berakal. Orang yang akil. Orang yang berakal, dia yang tidak akan mengikuti perkara-perkara yang aneh-aneh. Perkara-perkara yang ganjil-ganjil, yang nyeleneh. Ya. Dia selalu berusaha mengikuti yang baik. Ya, bukan hal-hal yang ganjil. Ini kok ganjil ini? Ya. Enggak beres ini. Dia akan pergi meninggalkan orang-orang yang ganjil. Dia akan cari orang-orang yang berakal. Nah, dan dia tidak akan berteman dengan orang-orang yang ahmak, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Akal yang islami. Jadi dia tidak akan berteman dengan orang-orang yang bodoh. Kenapa? Ketika kau berteman dengan orang-orang yang tidak berakal, yang sukanya suka cari persoalan, ya, yang tidak menginginkan untuk kebaikan, orang yang bodoh, tidak paham masalah, tidak mengerti masalah, ya, namun seperti orang yang pintar, masya Allah, maka jangan bergaul dengan orang seperti ini, jangan engkau berteman dengan orang yang seperti ini. Carilah orang yang kau jadikan teman, teman akrab, teman dekat, yang kau memberikan kecintaan kepadanya karena Allah. Orang yang berakal, orang yang bodoh hati-hati. Kenapa? Perhatikan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah ucapannya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tashhar akhra jahli وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه." كلمة beliau ini dalam bentuk syair, ya, luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Nasihat untuk kita semua. يقاس المرء بالمرء إلى ما هو نشاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tashhar akhal jahli," jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh tadi diberi pemahaman yang baik, dia enggak terima. Dia sukanya yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Gamblang permasalahannya telah jelas, ya, bagaikan matahari di siang bolong, namun dia tidak paham-paham juga. Ya. Orang yang akil itu orang yang cerdas. Ya, kata para ulama, orang yang dengan isyarat dia sudah paham. Ya. Al-'alim tafhim isyarat. Orang cerdas itu, nah, cukup dengan isyarat. Paham sudah. Isyarat ada tamu. Orang cerdas paham dia. Ya. Paham. Dia kode. Paham. Dilayani tamunya maksudnya. Enggak usah disampaikan dengan lisan. Tamu itu dilayani dengan baik. Orang cerdas langsung, ya, connect. Ya, langsung terhubung dia. Ya, enggak pakai lama, enggak pakai lobby. Itu orang cerdas. Al-halim tafih insyaallah. Wal la'in la yafi walau bil hijab. Ada orang yang bodoh, ya. Itu tidak cukup walaupun dalam bahasa pemerintah, ya cukup, tidak ngerti-ngerti, tidak paham. Ya. Tamu yang hebat ini tidak paham-paham, apa sih maksudnya? Ini kan yang dilayani, astagfirullah. Ya tidak paham. Ya. Layak melayani tamu, ini kamu mau dilayani. Kok tidak paham? Nah, itulah orang yang hadir, orang yang cerdas. Namun, perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib, fakat min jahilin arda. Apa tadi? Sebelumnya, la tasahhal jahil, jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hatilah engkau darinya. Hati-hatilah engkau dari orang yang bodoh terhadap. Ini peringatan dari seorang Ali bin Abi Thalib. Fakat min jahilin arda haliman, hina yasrahu. Berapa banyak orang yang bodoh, orang yang jahil, itu bisa merusak orang yang baik, orang yang santun. Orang baik jadi dirusak akibat orang bodoh ini. Pertemuan dengan orang bodoh ini, akhirnya tadi orangnya baik, orangnya santun, orangnya masya Allah, kelihatan ya. Ya tadi nanti kita akan sudah sebutkan al-arwah dulu mungkinnya sudah. Iya, santun, masya Allah. Namun rusak akibat apa? Berteman dengan orang yang bodoh. Nah, berapa banyak orang yang bodoh? Kata Ali bin Abi Thalib, ada haliman hina yang tahu, merusak orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang santun, ketika dia bertemu dengannya. Ya, ketika orang yang santun tadi ini, orang yang baik akhlaknya tadi ini, orang yang baik tadi ini, ketika bertemu dengan orang yang bodoh, menjadi rusak. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang terjadi. Dan seorang jangan kemudian merasa aman, bisalah nanti. Saya kan orang pintar saya. Ya. Nanti saya nasihati orang bodoh. Ternyata orang bodoh ini pintar dia. Artinya pintar dalam membodohi orang. Ya, pintar dalam membodohi orang. Jadi dengan argumen. Dengan berbagai argumen-argumen. Ya, salah. Ya, dengan retorika yang tersusun dengan rapi. Ya. Itu bisa menyihir orang lain. Nah, dengan kalamnya. Ya. Jadi orang kemudian mudah untuk mengikuti. Nah, orang yang adil tidak akan mudah terbawa dengan kalam orang-orang yang bodoh. Dia tidak akan mudah dibodohi. Ya. Tapi dia tidak berteman dengan orang bodoh ini. Nah, orang yang bodoh, orang yang tadinya baik ini berteman. Akhirnya dirusaknya. Adakah orang yang aktif tadi ini menjauh dengan orang yang bodoh, sehingga selamat dia. Ya paham, orang bodoh ini, bahaya ini. Bisa merusak saya ini. Bisa merusak akidah saya. Bisa merusak manhaj saya ini. Dan bisa merusak akhlak saya. Ini orang bodoh ini. Paham ya? Maka berapa banyak orang yang bodoh telah merusak orang yang halim. Orang yang baik, orang yang santun ketika keduanya bertemu. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma tubi al-mar'i idza ma huwa ma syaa'u. Nah, seseorang itu dinilai, diqas, dikiaskan, dinilai, diukur. Nah, dengan temannya. Yaqasu sarfu bil ma'i. Seseorang itu dinilai, diukur dengan temannya. Nah, idza huwa kasyahu, ketika dia berjalan bersamanya. Ya kan? Teman jalannya lah. Iya, teman jalannya. Oh, sana. Oh, ya sudah. Tadi huwa ma'i. Ya, dia bersama dia. Teman jalannya. Paham? Paham. Cerdas kan? Cerdas. Ngerti? Ngerti. Ini saya enggak ngerti. Nah, pertemuan dengan orang yang berakal. Jangan pertemakan kode, bahaya nanti. Nah, paham ya? Paham. Nah, jadi gini, seseorang itu dinilai diukur dari temannya, dinilai dengan temannya. Ketiga, keduanya berjalan bersama. Idza mahu masyaru. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, kisahnya siapa? Jadi Ar-Rabi' bin Sulayh. Nah, Ar-Rabi' bin Sulayh. Nah, siapa teman negaranya? Mandi orang tua. Itu dia. Ahlu Qadar. Nah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan, man khafiyat 'anna bid'atuhu lam takhfa 'anna ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami bid'ahnya, penyimpangannya, kesesatannya. Ya, barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, penyimpangannya, kata beliau, lam takhfa 'anna ulfatuhu, maka tidak tersembunyi dari kami teman-temannya, teman dekatnya, teman akrabnya. Ya, siapa temannya? Ular. Khalas, temannya. Ya, siapa temannya? Khalas. Itu orang baik, dai Allah, masya Allah. Siapa temannya? Ular. Khalas. Dia ikut bersamanya. Dia sudah hampir mengarah ke sana. Ya, sudah mengarah ke dakwah hizbiyah. Tenang saja, sudah mengarah ke sana. Kenapa? Temannya. Itu temannya. Berteman dengan orang-orang seperti ini. Berteman dengan orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada hizbiyah, menyeru kepada kelompok. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itulah Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la tujalis ahlul kalam. Nah, jangan engkau duduk dengan ahlul kalam, ahlul filsafat. Dan disebutkan dengan mereka ahlul bid'ah dan yang lain. Walaupun dia memuji sunnah. Nah, walaupun dia menyanjung-nyanjung sunnah Rasulullah SAW, ya, memuji-muji tentang sunnah Rasulullah SAW, walaupun demikian, jangan kau berteman dengannya, jangan kau berteman dengan sebenarnya. Dia punya makar, dia punya tipu daya untuk merusak engkau, merusak akalmu yang baik. Hati-hati. Demikian, sangat butuh selektif dalam berteman. Ini yang pertama. Hendaknya engkau memilih teman yang berakal. Ya, teman yang berakal. Kenapa orang yang berakal itu, ya, kata para ulama, orang yang berakal itu tidak akan bergaul dengan orang yang jelek. Nah, sebagaimana kata para ulama, mereka mengatakan dalam semua ucapannya, nah, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hibban, ya, dalam kitabnya Rawdatul Ulama, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, al-aqil la yusahib al-ashrar. Orang yang berakal itu tidak akan berteman dengan orang yang jelek. Orang yang berakal, orang yang baik, berakal dia tidak akan bergaul dan berteman dengan orang yang buruk. Tidak akan dia. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak mau berteman dengan orang yang buruk? Karena fa'inna, nah, suhbata sahib as-su' kita'atun minan-nar. Karena berteman dengan teman yang buruk adalah merupakan kit'atun minan nar, bagian dari api. Ya, bagian atau potongan dari api. Bagaimana api? Bahaya kan? Nah, sangat berbahaya. Maka jangan dekat-dekat dengan api. Jangan bermain-main dengan api. Jangan berteman dengan orang yang jelek. Jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya. Jangan. Orang yang berakal tidak ada berteman dengan orang yang jelek, orang yang buruk. Kenapa? Karena orang yang buruk berteman dengan orang yang buruk itu seperti potongan, kit'atun minan nar, potongan dari api, bagaikan potongan api. Ya, ngeri, bisa membakar dan berbahaya. Allahumma wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kita mengingat tentang potongan api ini, disebutkan pula kita melakukan pendukungan yang sama dari ucapan Sa'id bin Abi Ayyub rahimahullah. Kata Sa'id bin Abi Ayyub, la tusahib sahib as-su fa inna al-fitatu minan nar. Sama, semisal apa yang disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah. Mirip, para ulama mirip ucapannya. Ya, semisal dengan apa yang mereka lontarkan, mereka sampaikan kepada kita, la tusahib sahib as-su. Jangan engkau bergaul, jangan berteman dengan orang yang buruk. Ingat, buruk punya level. Buruk akidahnya, ini rusak akidahnya. Buruk manhajnya, ini bengkok. Tidak lagi lurus jalan dakwahnya. Nah, demikian pula. Nah, buruk akhlaknya, perangainya, adabnya. Jangan berteman dengan mereka. Jangan. Fa'idah mukhtatun minan nar, karena orang yang seperti ini adalah merupakan potongan dari api. Ya, bagian dari api. Sangat mengerikan. La ilaha illallah. Kenapa pula orang yang buruk itu la yastaqim uddahu, tidak lurus kecintaannya. Orang yang buruk, kita mau cinta dia dengan Allah, orang yang buruk ini tidak lurus dalam kecintaannya. Ya, dia tidak cinta kita karena Allah. Orang yang buruk memberikan kecintaan kepada kita bukan karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Ada tendensi-tendensi duniawinya. Ada hal yang lain dalam pertemanannya, dalam pergaulannya bersama kita. Dia tidak berteman dengan kita karena Allah. La yastaqim buddahu, kata Sa'id bin Abi Ayyub. Ya, tidak lurus kecintaannya. Ya, orang yang buruk tadi, selain dia merupakan potongan dari api, dia juga tidak lurus cintanya. Nah, wala yaqdi 'ahdihi, tidak menepati janjinya. Nah, ini orang yang buruk, orang yang sudah tidak menepati janji, yang tidak lurus kecintaannya kepada saudaranya. Dia mencintai saudaranya bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Nah, dia hanya berpura-pura berteman, merangkul, saling merangkul, bergaul, namun ternyata bukan karena Allah. Nah, ada sesuatu yang diinginkan dari temannya. Kalau Allah wala quwwata illa billah. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran kepada kita tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'mal jalis salih was-su' ka hamil an-nisf wa nafikh al-kib." Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti permisalan seorang penjual minyak wangi dan seperti seorang pandai besi. Sekarang bagaimana permisalan ini? Rasul mengatakan bahari nubisi, adapun orang atau seorang penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka wa imma antatba'amimu wa imma antatidakimu iham koyibatan. Ada tiga kemungkinan yang kau akan dapatkan dari seorang penjual minyak wangi. Yang pertama mungkin saja, nah, dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu. Ini kemungkinan yang pertama. Imma ayyuhiyak. Kemungkinan dia akan memberikan kepadamu minyak wangi. Yang kedua, wa imma an tabta'ahu. Yang kedua, bisa saja untuk membeli minyak wangi darinya. Ya, untuk membeli minyak wangi. Dia tidak memberikan kepadamu. Namun untuk yang datang kepadanya memberikan minyak wangi, membeli minyak wangi darinya. Kemudian yang ketiga, wa imma an tajidu minhu rihan thayyibatan. Yang ketiga, kemudian yang ketiga, engkau mendapatkan minimannya, minimannya. Engkau mendapatkan bau yang aroma yang harum, yang semerbak ketika bersama. Ya, ketika bersama seorang penjual minyak wangi, engkau akan mendapatkan aroma yang harum bersama seorang penjual minyak wangi. Inilah gambaran teman yang baik. Teman yang baik akan senantiasa memberikan arahan, nasihat, bimbingan kepadamu seperti minyak wangi yang diberikan. Nasihatnya akhi, nah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ya akhi, semangat talabul ilmi ya akhi. Ya akhi, semangatlah ibadah ya akhi. Wahai saudaraku, ya akhi, wahai saudariku, semangatlah dalam ibadahmu. Nah, ayo talabul ilmi, ayo jadi ibadah yang lain. Demikian orang yang baik ini, dia akan memberikan arahan, nasihat. Dan ketiga, untuk terjatuh dalam kesalahan, teman yang baik menegur. Ya akhi, ya ukhti, ente salah, kamu salah. Ya, kamu keliru. Lakukan hal ini, jangan lakukan yang itu. Nah, hati-hati. Demikian, kembali kepada kebenaran. Jangan terus dalam kesalahan. Coba lihat, ini teman yang baik. Ya. Dan jika terkadang seseorang tidak memberikan kepada temannya, orang ini yang datang kepada teman yang baik ini, ini membeli ya, ya. Tadi dia beri, si penjual minyak wangi memberikan kepada temannya, kepada orang ini, ya kan? Sekarang kebalikannya, tidak diberi, tapi orang ini yang datang membeli kepada seorang penjual minyak wangi. Demikian terkadang seseorang datang kepada orang yang baik dan ingin minta nasihat kepadanya, meminta arahannya, bagaimana dengan keadaan saya ini, tolong berikan saya nasihat, arahan, nah, dalam permasalahan yang saya hadapi. Maka seorang teman yang baik akan memberikan sesuatu yang dimiliki, ya, dari arahan dan yang lain. Atau minimalnya tidak ada demikian tadi, minimalnya ketika dia bergaul dengan orang yang baik tadi misalnya, maka dia akan mendapatkan aroma yang baik bersama. Masya Allah, baik dari sisi akidahnya, lurus, mantapnya bagus, akhlaknya juga baik, ya, mendapatkan aroma yang baik, ya, pengaruh yang baik. Nah, bersama dengan orang yang baik. Bagaimana dengan orang yang buruk? Kata Rasulullah SAW. Nah, wanafiqul qil, ada pun seorang pandai besi, imma ayyuhriqat thiyabah, wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Ada dua kemungkinan yang engkau akan dapatkan dari seorang pandai besi, dari teman yang buruk. Kemungkinan dia akan membakar bajumu, ya, seorang pandai besi ini yang suka bermain-main dengan api. Kemungkinan dia akan membakar bajumu, atau minimalnya engkau mendapatkan aroma yang busuk, bau yang busuk bersama seorang pandai besi yang selalu bermain-main dengan api, ya. Nah, ini adalah gambaran dari teman yang buruk. Teman yang buruk, nah, ketika dia tidak mampu merusak akidahmu, merusak manhajmu, nah, merusak akhlakmu, maka paling tidak ini engkau dikenal bergaul dengan orang yang buruk, ya, pengaruh. Nah, dikenal orangnya bergaul dengan orang yang buruk, baunya tidak sedap. Allahumma wa taala ilahillah. Demikianlah gambaran yang lagi jelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan berteman, bergaul dengan orang yang berakal, jangan orang yang buruk, orang yang berakal, orang yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu hendaknya teman kita yang kita berikan kecintaan kepadanya adalah orang yang ayyakuna husnul khuluq, orang yang berakhlak baik. Ya. Hendaknya dia adalah orang yang berakhlak baik. Akhlak yang baik telah kita jelaskan keutamaannya, telah kita terangkan beberapa akhlak yang baik. Namun di sini kita akan menjelaskan bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu kepada orang lain tidak selalu, tidak perlu ketika kita berjumpa dengan orang lain yang tersenyum, ya, tidak selalu perlu demikian, ya. Kadang sekali disenyumi, biar orang yang tidak pantas disenyumi, disenyumi juga, biar tembok itu disenyum, ya, iya kan, lawan jenis disenyum juga, tidak tembok. Dahfi, ya. Jadi orangnya baiknya suka senyum. Wah, biar ngalamin jenisnya senyum juga, ya. Nah, ya, tak dikenal senyum. Ada apa ini? Ya, ada apa? Oh, orangnya baik. Wow. Orang baik ya, tidak selalu demikian ya. Nah, toyib, ya kita selalu demikian. Walaupun tentunya, ya kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW. Ya, agar engkau tidak meremehkan suatu kebaikan yang engkau berikan kepada saudaramu. La ta'khiranna minal ma'ruf syai'an, kata Rasulullah. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Ya. Walau antara ra'aha, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu liwajhin tadh, dengan wajah yang tersenyum, wajah yang ceria, berseri-seri. Masya Allah, kaya haruk ya akhi, kaya haruk. Nah, kaya haruk ya ukhti, bagaimana kabar anda? Tapi ungkapan ini tidak hanya lagi dari lisan, tapi ungkapan ini juga lagi dari kalbu. Jangan tanya kaya haruk, tapi ini sakit hati. Kaya haruk, ya, nyesal dengan anda, ya, sakit kalau yang anda ini. Jadi sedikit ya, ya. Jangan sampai kita ketemu orang lain. Ya, kan senang kan? Ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan engkau meremehkan sesuatu pun dari kebaikan. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Tapi terkadang ada sebagian orang, wajah ceria yang ditampilkan di hadapan orang lain, di hadapan temannya, ya, wajah yang berkurang-kurang. Ya, zahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Nampak luarnya, casing luarnya baik, namun kalbunya bertentangan, berlawanan, tidak cocok, ya, ini yang berbahaya. Ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, engkau menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, harus selaras antara zahir dan batin. Assalamualaikum, salam, alhamdulillah, insyaallah ceria, saya tersenyum, tapi senyum juga kalbunya. Ya, tidak dilihat lah hampir. Ya, tidak terlihat kalau dia tersenyum, enggak. Ya. Tapi ada sebagian orang tangannya bisa lama, tapi hatinya nyesek. Ya, dia antum ini, ya, sudah bikin masalah. Ya. Ada demikian. Ya. Baik. Fala haula wala quwwata illa billah. Akhlak yang baik tidak selalu sikap lemah lembut ketika seorang menampilkan sikap lemah lembut kepada yang lain. Jadi akhlak yang baik itu tidak selalu kita fokusnya kepada sikap lemah lembut. Lembut, tidak selalu perlu demikian. Namun akhlak yang baik terkadang di sana juga harus ada sikap ketegasan yang bukan keras ya, yang walaupun sebagian menafsirkan keras, artinya maknanya tegas. Itulah makna hikmah kata Rasulullah. Jadi hikmah yang kita sering dengar dalam ayat ketika Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ud'u ila sabili rabbik, suruhlah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan penuh hikmah." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dengan penuh kelembutan birrif wali, enggak. Tapi Allah mengatakan bil hikmah, dengan penuh hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah yaitu wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di sana terkadang kita butuh kelemahan lembutan, namun di saat yang lain kita butuh ketegasan, ya, butuh sifat tegas. Dengan sifat kedua sifat inilah dakwah ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak selalu lemah lembut, lemah lembut. Dan misalnya beliau terkadang bersifat tegas kepada sahabatnya. Kita ingat hadis ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengadu tentang sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, ketika menjadi imam kepada kaumnya, begitu panjang dan lamanya. Nah, padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada para imam agar beliau khafif, agar tidak meringankan bacaan ketika hendak sholat bersama yang lainnya. Namun kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar bahwasanya Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholatnya, kemudian ada orang yang protes, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, apa tahu anda ya Mu'adz? Apakah untuk ini tentang fitnah wahai Mu'adz? Ini fakta, ini keras ini. Ya, apa tahu anda ya Mu'adz? Apakah engkau seorang tukang fitnah wahai Mu'adz? Ini kan keras ini. Bukan kemudian marah juga, enggak. Ini sebagai sifat tegas. Ini pun akhlak yang baik kata para ulama. Sifat tegas itu juga akhlak yang baik. Agar orang yang kemudian dinasihat ini benar-benar faham ternyata saya salah, saya keliru. Dia sudah paham. Rasulullah mencintainya. Teman ini mencintainya karena Allah. Ketika menasihatinya, mengingatkannya dengan tegas, karena kecintaan yang ada dalam kalbu ini, bukan karena marah-marah. Saya cinta kepada aku sebagai teman saya, maka saya menasihati anda karena kesalahan yang anda lakukan, kekeliruan yang anda lakukan, bukan karena saya benci anda, bukan. Saya tidak pernah benci anda, namun kekeliruan anda, kesalahan anda yang tidak bisa ditolerir, itu salah. Hah? Kita katakan salah. Masa kita katakan yang benar? Apakah salah kemudian kita harus benarkan yang salah? Tidak mungkin. Bukankah demikian? Maka sebagai bukti cinta seorang teman yang mencintai temannya karena Allah, ketika dia mendapatkan nasihat dari saudaranya dengan sifat tegas, dan inilah akhlak yang baik, maka cari orang yang seperti ini, berteman orang yang seperti ini, temani, bergaul dengan dirinya, berteman dengan dirinya, berikan kecintaan karena Allah kepadanya. Orang yang punya akhlak yang baik, terkadang dia berteman kepada anda, dan kadang-kadang dia memiliki sifat tegas kepada anda sebagai bukti kecintaan dia kepada anda. Bukankah demikian? Kita ingat hadis yang panjang, hadis yang disebutkan tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, ya, ketika tidak mengikuti perang Tabuk. Nah, bagaimana sahabat Ka'ab bin Malik diberikan ditahlil, nah, diboikot oleh Rasulullah selama 50 malam, ya, diboikot oleh Rasulullah, tidak diberi salam, tidak dijawab salamnya, tidak disapa, tidak demikian. Dapatkan para istri kemudian mengungsi. Tapi demikian kerasnya, tidak keras, tidak demikian. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dia mencintai sahabatnya, Ka'ab bin Malik. Dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya dengan kecintaan karena Allah. Maka dengan adanya sifat tegas tadi, menjadikan sahabat Ka'ab bin Malik rujuk dari kebenaran. Kemudian rujuk kembali kepada kebenaran dan mengakui kesalahannya. Dan begitu sempit, ya, bumi ini ketika dia diberikan, diboikot oleh teman-temannya sebagai bentuk ketegasan, nah, agar dia kembali kepada jalan yang benar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran tobatnya Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya. Lagi-lagi kita berbicara jujur, kejujuran tobat Ka'ab bin Malik inilah yang kemudian menyelamatkan dia dari kebinasaan, dan Allah mengangkat dia, ya, Allah muliakan dia dengan tobatnya. Enggak usah takut tobat. Tobat, salah, bagaimana kembali kepada Luar biasa hikmah bisa kita petik dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik adalah orang yang sangat pandai dalam berbicara. Ka'ab bin Malik adalah orang yang sangat mahir. Dan seandainya Ka'ab bin Malik, yang dia menyebutkan dalam hadis tersebut, kisahnya, saya adalah orang yang pandai, mahir dalam berbicara. Kalau saya mau, saya akan bisa memberikan sekian banyak alasan kepada Rasulullah yang Rasulullah bisa mempercayai alasan tersebut. Namun dia tidak melakukannya. Bimbang Ka'ab bin Malik ketika itu, bimbang. Ragu bagaimana saya mau dusta, saya mau jujur, saya mau dusta, bingung. Nah, apa yang saya harus sampaikan kepada Rasulullah? Saya tidak punya alasan ini, alasan yang tepat ini. Ya, namun dia selalu minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya Allah beri petunjuk untuk jujur. Salah. Ya, dia mengaku salah, tidak punya alasan, tidak punya sama sekali udzur ketika dia tidak pergi itu serta dalam perang. Coba lihat dengan kejujuran tobat Ka'ab bin Malik, Allah abadikan nama mereka di dalam surat At-Taubah. Masya Allah, inilah kemuliaan tobat dari seorang hamba. Nah, bukanlah kehinaan seorang hamba ketika dia terjatuh dalam kesalahan dan kemudian dia bertobat kepada Allah dan mengakui kesalahannya. Itu adalah bukan rendah dan kehinaan. Kembali kepada kebenaran, tinggalkan, jauhi sifat egoisme, sifat egois pada dirimu, buang jauh-jauh. Nah, harus kembali kepada kebenaran, cinta kepada kebenaran. Itu yang seharusnya kau lakukan, bukan terus di dalam kesalahan itu. Itu bukan akhlak yang baik, bukan akhlak yang baik. Nah, namun akhlak yang baik adalah seorang yang segera kembali kepada kebenaran. Jadi sifat apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yaitu terkadang berlemah lembut dan terkadang di sana ada sifat tegas sebagai bukti cinta. Coba kita lihat dalam interaksi kita dalam keluarga saja. Kalau kita suka lemah lembut terus, kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak akan bisa membekas, butuh dengan ketegasan. Ini salah, tidak boleh. Sudah lembut masih dibiarkan. Terkadang kita lemah lembut, seakan-akan diremehkan. Karena kita butuh tegas kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita mencintai istri kita, mencintai anak kita. Karena Allah, kita butuh ketegasan. Dan hal-hal yang mereka lakukan dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka kerjakan. Nah, fala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itulah para ulama ketika mereka memperingatkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat di dalam agama ini dari kalangan ahlul bidah, orang-orang yang suka menyelisih petunjuk Rasulullah, maka ini adalah merupakan mangkabah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan bagi mereka, bagi para ulama, dengan sifat tegas yang ada pada mereka. Bukan suatu kehinaan atau bukan suatu yang dikatakan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, tidak demikian. Bahkan itu adalah akhlak yang baik. Ya, ketika seorang memperingatkan manusia dari suatu penyimpangan, dari suatu kesesatan, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu, hati-hati. Ini merupakan akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Banyak sekali dalam beberapa riwayat disebutkan bagaimana seperti dalam riwayat hadis. Ali bin Madini, ayahnya Ali bin Madini, Ali bin Madini termasuk gurunya Ali bin Mutalib. Ali bin Madini ayahnya seorang yang dhaif. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin mengambil hadis, jangan ambil hadis kepada ayahku, bapakku dhaif, lemah. Insyaallah, ini agama Allah ini. Ya, beliau tentunya cinta kepada ayahnya dan dalam sanad agama. sebagai bukti kecintaan kepada ayahnya. Ya. Jangan ambil hadis kepada ayahku. Abi dhaif, ayahku lemah dalam perbedaan hadis. Masya Allah. Nah, sebagai pembelajaran bagi kita untuk tidak suka apa ya, ya berbasa-basi. Nah, untuk tegas terkadang. Ini salah, ini yang benar. Nah, jadi itu akhlak yang baik. Toib. Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah tidak bergaul dengan kalangan ahlul bid'ah, dari orang-orang yang sesat, yang menyesatkan orang lain. Beliau sangat berhati-hati. Dan bahkan ada seorang yang datang kepada Ayyub As-Sikhtiyani ingin berdialog dengan Ayyub As-Sikhtiyani. Nah, lalu tiba-tiba Ayyub mengatakan, "Nah, saya tidak mau. Saya tidak mau berdialog. Walaupun sekali, walaupun setengah kata, saya tidak akan berbicara dengan anda." Nah, kenapa? Sangat mengkhawatirkan kalbunya. Ya, sangat mengkhawatirkan kalbunya dari pertemanannya dia dengan para ulama bid'ah. Nah, atau berdialognya dia dengan ahli bid'ah dan semisalnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Inilah para ulama salafun salih, para pendahulu kita yang saleh. Mereka dalam bergaul kepada manusia, mereka memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang baik. Nah, seperti yang kita contohkan, dan sikap apa yang ditampilkan oleh mereka, apa yang disebutkan oleh mereka, itu bukan akhlak yang buruk. Ketika tidak mau berdialog dengan orang, ini orang yang tidak baik, ini pun tidak mau ngomong, kau tidak mau berdialog, enggak, saya tidak mau. Hati saya ini al-qulubu dha'ifah wasyubha khattafa, hati ini lemah, kalbu-kalbu kita ini lemah, sementara syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama ini selalu menyambar-nyambar hati ini, bagaikan petir yang menyambar. Terkadang orang tidak sadar, ya, tidak apa-apa bergaul, akhirnya apa? Hatinya menjadi rusak, tersambar petir syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama ini. Yang tadinya lurus, yang tadinya baik, wala haula wala quwwata illa billah, menjadi rusak. Nasallahu salam alaihi. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Abi Katsir dalam sebuah ucapannya mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi at-tariq fa khudh tariqan akhar." Jika engkau berjumpa, bertemu dengan seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, ma'ruf dengan kebid'ahan, "fi at-tariq," di jalan. Jika engkau bertemu, berjumpa dengan seorang ahli bid'ah di jalan, "fa khudh tariqan akhar," maka ambil jalan yang lain. Ya, ambil jalan yang lain. Jangan, sudahlah, tidak apa-apa. Padahal ini pentolan ini, dai, dai yang mengajak manusia kepada kebid'ahannya, dai yang mengajak manusia kepada kebid'ahannya, kepada kesalahannya. Nah, pada sholat wala quwwata illa billah. Ketika berjumpa dengannya, bisa saja berpapasan di jalan. Yang awalnya, "Assalamualaikum," misalnya, ya, lalu tersenyum, lalu kemudian berbincang-bincang. Setelahnya, apa yang terjadi? Terkadang tumbuh rasa cinta. Nah, baik juga ini orang ahli bidang ini. Ya, senyumnya saja, masya Allah, ya, meluluhkan hati saya. Ya, orangnya kalem banget. Ya, kalemnya kebangetan. Kalem, masya Allah. Kalau lembut, masa orang yang seperti ini harus tahdir, orang ini harus diperingatkan, orangnya baik. Kalau yang tadinya kalau ini orang berbahaya, nah orang yang berbahaya hati-hati, nah dia merasa aman, nggak apa-apalah, aman aman ya akhirnya anda ya. Kita kira kita mengetahui tentang Imam Imam bin Khattab, iya Imam bin Khattab seorang yang hidup di masa tabi'in. Ketika itu beliau adalah seorang yang dikenal semangat dalam tabul ilmi, semangat dalam mengambil hadis dari kalangan ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Namun ketika ingin menikah, dia ingin menikah dengan anak pamannya yang bernama Hamna, ya? Ya, orang bilang sepupu satu darinya. Nah, Sakti Sabna, ya, sepupu sekali. Dia menikah dengan ingin menikah dengan seorang wanita yang berpemahaman khawarij, berpemahaman teroris, pemahaman teroris, khawarij. Ketika dia nasihati teman-temannya, jangan menikah dengan dia. Cuma, oh, tidak apa-apa. Saya akan menasihati dia. Ya, saya akan menasihati wanita ini. Tenang saja. Ketika menikah, terbalik. Ya, istrinya menasihatinya. Kamu lihat, berubahlah pemahamannya menjadi orang yang berpaham khawarij dan bahkan menyanjung-nyanjung, memuji, membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, Abraham bin Muljim. Nah, dia memuji dan menyanjung Abraham bin Muljim. Nah, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dalam kisahnya Ibrahim bin Khattab, istrinya mengatakan kepadanya, wahai suamiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kita akan termasuk penduduk surga. Ini kisah ya, yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa bisa demikian? Karena penduduk surga itu adalah orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Bukan demikian? Ya. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang pandai bersyukur dan juga orang-orang yang pandai bersabar. Maka engkau bersyukur mendapati saya seorang wanita yang sangat cantik gelita. Ya kan? Engkau bersyukur mendapati saya seorang wanita yang sangat cantik jelita. Ada pun saya bersabar mendapatkan kau seorang laki-laki yang jelek, ya jelek rupanya. Nah, jadi engkau bersyukur mendapatkan wanita seperti saya yang cantik, dan saya pun bersabar mendapatkan engkau laki-laki yang jelek. Nah, ini disampaikan kepada suaminya. Ya, ini kisah yang terjadi antara Imran bin Khattab dan istrinya. Baik, alhamdulillah. Kondisi Imran bin Khattab berubah disebabkan pertemanannya. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, apa ini? Nah, memilih teman akrab yang kita memberikan kecintaan kepadanya karena Allah. Ya. Tadi yang pertama apa? Hendaknya orangnya berakal. Yang kedua, hendaknya orangnya punya akhlak yang baik. Yang ketiga, ghairu fasid. Hendaknya orangnya itu bukan orang yang fasid. Ya, bukan pelaku maksiat, pelaku dosa. Nah, ahlul ma'asi. Namun mereka adalah orang soleh. Ya kan? Jangan berteman dengan orang-orang yang fasik, pelaku maksiatan, pelaku dosa. Namun bergaulan, bertemanlah dengan ahlu ta'at, orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أضل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Di dalam ayat ini perhatikan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, kita mau istirahat atau mau lanjut? Lanjut? Mau lanjut? Istirahat. Kelihatannya kamu sudah ketakutan ya. Nah, lanjut ya. Setengah jam lagi. Ya, lanjut. Stay sadar ya. Lanjut. Ayo. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghasung kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dia melakukan ketaatan itu mengharapkan wajah Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Perhatikan ayat Allah. Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah mereka, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petangnya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, rajin melakukan sholat lima waktu, rajin talabul ilmi, rajin bersedekah, rajin atau baik suka berbakti kepada kedua orang tuanya, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan berbagai ibadah yang Allah perintahkan. Sabarkan dirimu dengan orang-orang seperti ini. Sabarkan dirimu dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada mereka, yang mana mereka melakukan ibadah itu yuriduna wajhah, mereka hanya mengharapkan wajah Allah, sehingga mereka selalu ikhlas dalam amalannya, ikhlas dalam salat lima waktu, ikhlas dalam puasanya, ikhlas dalam haji dan umrohnya, ikhlas dalam sedekahnya, ikhlas dalam talabul ilminya, ikhlas, selalu ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ya akhi, itu yang kau jadikan teman. Orang-orang yang jujur ya akhi, ya ukhti, itu yang kau jadikan teman. Orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang jujur yang kau jadikan teman. Ikhlas dalam seluruh amalannya, selalu berusaha untuk menjaga rel ikhlasan itu. Berteman dengan ini. Sabarkan diri bersama. Faham ini? Kemudian kata Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan jangan kau palingkan wajahmu. Walaupun dalam ayat itu jangan kau palingkan kedua matamu. Jangan kau palingkan kedua matamu. Dan jangan menjauh dari ini. Jangan menjauh dari orang yang baik ini. Jangan kau menjauh dari orang yang saleh ini. Yang dia senantiasa beribadah kepada Allah, yang dia melakukan ibadah itu mengharapkan wajah Allah. Jangan kau tinggalkan dia. Jangan kau tinggalkan teman yang baik ini. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan kau jauhi mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya, karena kau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ternyata orang-orang yang jauh dari orang-orang yang soleh tujuannya karena dunia. Miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata ujung-ujungnya orang-orang yang meninggalkan orang-orang yang baik, teman-temannya yang baik, sebabnya karena melirik kepada perhiasan kehidupan dunia. Makanya Allah peringatkan, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan engkau menjauh dari mereka. Jangan engkau menjauh dari mereka, orang-orang saleh ini. Yang mereka ketika beramal selalu ikhlas dalam, berusaha untuk ikhlas dalam amalannya. Ikhlas itu adalah sesuatu yang tersembunyi dalam kalbu. Namun nampak berusaha untuk selalu ikhlas dalam amalannya. Jangan kau menjauh dari mereka. Kenapa? Karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ternyata dunia inilah yang memalingkan seseorang dari jalan yang lurus. Dunia inilah yang kemudian, nah, orang-orang yang dikenal baik akidahnya, orang-orang yang dikenal baik manhajnya, orang-orang yang dikenal baik akhlaknya, tiba-tiba rusak karena perhiasan kehidupan dunia. Dalam ayat ini sangat tegas Allah ingatkan kepada kita, jangan engkau menjauhi teman-teman salehmu, jangan. Hanya karena melihat dunia lagi, ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya dunia. Apakah engkau seorang dai atau seorang madu? Ketika engkau meninggalkan orang saleh, paling ujung-ujungnya urusan dunia. Urusan dunia. Selalu ujungnya dunia. Allah ingatkan seperti ini. Maka terkadang di dalam akhirat kita mendapati orang-orang yang dulunya terlihat baik, terlihat soleh, baik agamanya, namun tiba-tiba berubah keadaannya. Apa sebabnya? Ad-dunya, ad-dunya mal'una, dunia yang terlaknat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Balighu bil a'mal fitanan kathiqa'il lail muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yusbi kafiran yusbi mu'minan wa yusbi kafiran yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya." Hadis yang sering kita dengar, namun berapa banyak orang-orang yang menghafalkan hadis ini telah dilupakan dengan keelokan dunia akibat telah keluar dari rel keikhlasan. Ya, keluar dari rel keikhlasan sehingga tidak lagi mengerti tentang ayat-ayat hadis Allah, tidak lagi mengerti dan terlupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Baru dilamar bersegera karena akan datang berbagai fitnah, akan datang berbagai ujian yang akan menimpati kepada kalian. Yang mana fitnah-fitnah ini, ujian-ujian ini kata Rasulullah, kafiru al-lailil mulim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kira-kira bagaimana ini? Sangat gelap. Ya, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hanya orang-orang yang diberikan cahaya ilmu, basirah, yang akan mengerti tentang hakikat fitnah ini. Hakikat ujian yang Allah timpakan kepada kalian. Kemudian kata Rasulullah, nanti masa itu di masa fitnah, yusyihu rajulun mu'minan wa yusyihu kafiran. Ada seorang yang di hari di pagi hari ini yang mu'min, tiba-tiba di sore hari ini telah menjadi orang kafir. Yusyihu mu'minan wa yusyihu kafiran. Ada orang yang sore harinya dia mu'min, tiba-tiba di pagi hari ini jadi kafir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begitu cepat perubahan yang ada pada seseorang. Begitu cepatnya perubahan yang ada pada diri seseorang ketika dia terfitnah, terbawa dengan fitnah. Apa disebutkan? Kenapa mereka bisa berubah? Kenapa seorang mukmin menjadi kafir begitu singkatnya? Nah, dalam waktu tempo yang sangat singkat, mengapa seorang ahli sunnah kemudian menyempal dari jalan ahli sunnah? Disebabkan, nah, karena kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'ardhin min ad-dunya. Ya, dia menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya, bi'ardhin min ad-dunya, karena disebabkan karena urusan dunia. Ya, dunia yang beraneka ragam ya. Sering kita dengar dunia banyak bentuknya, terkadang dunia dalam bentuk harta, dia ingin harta, terkadang dunia dalam bentuk kedudukan, ya, posisi, terkadang dunia dalam bentuk ujian, sanjungan manusia, yang dia inginkan bukan harta, yang dia inginkan, nah, hanyalah sanjungan dan ujian. Bagaimana? Bagaimana tentang saya? Kalau saya bagaimana? Orang-orang saya muda, gimana? Dipuji tidak, disambung tidak. Bukan itu orang ikhlas. Dia tidak mungkin yang seperti itu. Namun orang-orang yang berfitnah, nah, dengan dunia yang kemudian keadaan yang berubah, yang tadinya Masya Allah, orang yang muwahhid, tiba-tiba menjadi orang musyrik. Orang yang berada di atas sunnah, berpegang di atas sunnah, tiba-tiba menyimpang. Orang yang tadinya Masya Allah di atas ketaatan, tiba-tiba menjadi pelaku maksiat. Begitu cepatnya seorang bisa berubah. Apa alasannya? Disebabkan karena dia telah menjual agamanya, disebabkan karena dunia. Dunia inilah yang menyebabkan dia tergelincir dari jalan yang lurus. Nah, dia ingin selalu pada posisi yang teratas. Dia ingin selalu menjadi rujukan umat. Dia ingin agar selalu dan selalu, nah, mendapatkan posisi yang terbaik. Ini dunia. Nah, dan ini jelek. Dan ini buruk. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka di dalam ayat surah As-Sukk yang tadi Allah ingatkan kepada kita, jangan engkau berpaling, jangan engkau menjauh dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, karena hanya menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Langsung melanjutkan ayatnya. Wala dari mengingat kami kepada Allah, wattaba' hawa, dan dia dicondong ikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang bermain, sehingga tidak lagi mau menerima kebenaran yang sampai kepada hawa nafsu. Hawa nafsu, dia dicondong ikuti hawa nafsunya. Jangan kata Allah, jangan kau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furdha, dan dalam perkara ini orang beribadah kepada Allah. Fala haula wa la quwwata illa billah. Khalid al-Din, rahimahni wa rahimahumullah. Oleh karena itu, kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik, yang selalu ikhlas, nah, di dalam amalannya, dan selalu menolong engkau dalam setiap kesulitanmu, nah, dan orang-orang yang selalu membantumu dalam setiap kesulitanmu, dan dia selalu menuntut kejelekan-kejelekan yang ada pada. Nah, itu orang soleh. Itu orang baik. Jangan bergaul orang fasik. Nah, berkata Al-Qamah rahimahullah. Kata Al-Qamah rahimahullah dalam pertemanan, ishab man min sahibtahu zalik. Bertemanlah dengan orang yang ketika kau berteman dengannya zalik, dia akan menghiasi engkau. Dia akan menghiasi engkau. Ya, menjadikan engkau jadi baik. Ya, menjadikan orang yang baik, orang yang soleh, ya, orang yang taat. Nah, bertemanlah dengan orang yang engkau ketika menjadikan teman, in sahib tauzan. Nah, orang yang jika engkau menjadikan dia teman, maka dia akan menghiasi. Wa in asabaka khasasah, dan jika engkau mendapatkan kesulitan, maka dia akan menolongmu. Dia akan menolongmu. Wa in muntasaddada maqalak, dan jika engkau berkata sesuatu kepadanya, maka dia akan meneruskan ucapanmu. Ya, jika engkau berkata kepadanya, dia akan meneruskan ucapanmu. Masya Allah, teman dengan orang seperti ini. Wa in ra'aka hasanah, dan jika dia melihat kebaikan dari engkau, maka dia akan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. InsyaAllah. Ya. Jika dia melihat kebaikan dari engkau, maka dia akan menyebut-nyebut kebaikan itu. InsyaAllah. Ya, bukan kemudian menyanjung, kemudian engkau mengangkat diri. Tidak. Artinya dia menyebut kebaikan dari kebaikan orang ini. MasyaAllah. MasyaAllah. Nah. Wa in badat minkar thulman saddaha, dan jika nampak dari engkau kesalahan, ketergelinciran, nah, kekeliruan, maka dia akan menutupi. Ya, teman yang baik ini, dia akan menutupi kesalahanmu, dia akan menutupi aibmu, dia akan menutupi kekuranganmu. Bukan orang yang mengumbar aibmu, bukan orang yang suka mengumbar kekuranganmu. Ya, coba lihat orang yang baik, teman yang baik yang seperti ini. Kata Al-Qamah, ya, pertama jangan yang seperti ini. Nah, ketika engkau butuh bantuan, ketika, nah, nampak dari itu suatu kesalahan, kekeliruan, maka dia menutupinya, menutupi aibmu, menutupi kesalahanmu, nah, arti kekuranganmu. Nah, tentunya dia menasihati, ya, arti dalam hal perkara aib, kekurangan, ya, yang tidak boleh ada orang tahu, tapi kemarin dia menutupi aibmu. Nah, dia tidak mengumbar, ya, ulah ini orangnya pun begini, naik, wahai, siapa bertemanin orang seperti ini? Baik, wa insa'al tahu apa? Dan jika engkau meminta sesuatu kepadanya, maka dia memberikan kepadamu. Masya Allah, ya, dia akan selalu menolongmu, membantumu. Dia memberikan kepadamu. Wa insa'al ketika muhimmah wa asar, jika ada problem yang kau hadapi, maka dia akan berusaha untuk mencarikan solusinya, membantu memberikan jalan keluar kepadamu. Ya, Masya Allah. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa adnahum man la ta'tika minhum al-fawaid wa la tahtalif 'alayhi minka al-tawaid. Nah, dan kata Imam Al-Qarah rahimahullah, dan yang paling rendahnya, yang minimalnya kamu bergaul dengan orang yang tidak mendatangkan kemudaratan untukmu, kesulitan bagimu. Itu minimalnya. Ya, minimalnya, paling rendahnya dari mereka ketika kau berteman kepada orang yang tidak memberikan kemudaratan kepadamu. Wala taqrib 'alaika min al-thayyib, dan tidak menyelisih jalanmu. Ya. Tidak menyelisih manhaj. Tidak menyelisih manhajmu. Bagaimana engkau bisa bersatu dengan orang yang berbeda manhajnya, berbeda cara pandangnya? Tidak akan mungkin. Maka jangan. Mari ini mati demikian kata Imam Al-Qarah rahimahullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang berikutnya, perkara yang berapa tadi? Yang keempat ya. Nah, hal yang keempat yang harus ada pada teman yang kita mencari teman yang dia memiliki perkara ini dan kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu alla yakuna mubtadi'an. Dia bukan seorang mubtadi. Dia bukan seorang pelaku bid'ah. Itu yang pertama. Jadi, berteman dengan orang yang bukan pelaku kebid'ahan. Nah, dan telah disebutkan bahwasanya pelaku bid'ah, ya, ahlu bid'ah, mereka itu lebih berbahaya daripada penyakit menular. Ya, penyakit menular yang kita tahu yang paling cepat penularannya itu melebihi penularan yang ada pada ahlu bid'ah, yang akan menggerogoti kalbu. Kalau penyakit menular, ya, medis itu hanya menulari jasad. Penyakit menular yang ada pada penyakit-penyakit medis hanya akan merusak jasad. Namun ketika ahlu bid'ah ketika berteman dengannya, dia akan merusak kalbu yang ada dalam dada, merusak hati. Nah, maka ini sangat berbahaya. Maka jangan engkau berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Fanasallahu salamun alaikum. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah anna yakuna harisun ala dunya. Yang kelima, bertemanlah dengan seseorang yang tidak berambisi terhadap dunia. Ya, ini yang kelima. Berteman dengan orang yang tidak rakus, tidak berambisi terhadap dunia. Setiap ketemu pembahasannya seputar dunia, dunia tidak menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, makanya sekali-kali kita ngopi, ngobrol perkara iman. Ini pembahasan ego ini kita ngopi. Ya, kita dulu sama ustaz, ya kita ngopi lah. Apa amat tuh ngopi? Nah, ngobrol tentang ilmu, masya Allah. Ngopi kita, ya. Jadi jangan berlalu pembahasan seputar dunia. Ada soal di dunia. Nah, terkadang ada sebagian orang yang kita kenal, terkadang masya Allah hadir semangat dalam seluruh dunia. Namun ketika duduk malam hari nanti, pembahasannya seputar dunia, seputar bisnis ini. Apa pembahasan yang lain? Ada tempatnya juga. Ya, namun tidak. Jangan kau berteman dengan orang yang sangat rakus, sangat berambisi terhadap dunia, tongak terhadap dunia. Ya, kesibukannya dunia saja. Maka kita tidak menjadikan teman dekat yang seperti ini. Ingat, bukan teman dalam artian tidak boleh ditemani, tidak salah paham. Ya, maksudnya kita tidak menjadikan dia sebagai teman yang sangat akrab, teman yang sangat dekat. Ya, yang kita jadikan dia sebagai teman. Jangan. Baik. Nah, orang yang sangat rakus terhadap dunia. Ya, di sana tentunya sangat banyak peringatan dari Rasulullah terkait dengan orang-orang yang sangat rakus, yang sangat tamak terhadap dunianya. Nah, sampai ketiga, nah, ada seseorang kata Rasulullah, "Walau kana Ibnu Adam, nah, seandainya manusia ini nah, dia memiliki kata Rasulullah, nah, zahab, ya, memiliki emas atau satu bukit emas dalam suatu hadis dalam riwayat hanya menyebutkan memiliki dua bukit emas, maka dia tidak akan pernah puas. Dia menginginkan untuk berambisi untuk mendapatkan bukit emas yang ketiga. Nah, ini orang yang rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Lalu kemudian kalau ada yang bertanya, ya, berarti kita tidak perlu jadi dunia. Mohon maaf, salah, jangan salah paham. Ya, ini salah paham namanya. Nah, seseorang mencari dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh dunia yang dia dapatkan dari rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada hidupnya ini, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, demikian. Maka bukan maksudnya seseorang tidak harus, tidak boleh mencari dunia. Dia mencari dunia, namun bukan tujuannya adalah dunia. Ya, dia mencari dunianya untuk kehidupan akhiratnya. Nah, di dalam ayat yang sering dengar, وَبَتَغِي مَعَطَى اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah, perhatikan ayatnya Allah, وَبَتَغِي فِي مَعَطَى اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Carilah kata Allah. Kita disuruh cari apa kita disuruh cari? Carilah. Nah, fi ma'adat Allah, dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu dalam urusan akhiratmu, walau tak sanasi bagaimana dunia, dan jangan terlupakan bagianmu dari dunia. Coba buka tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Jarir, Al-Tabari, Al-Qurtubi. Bukan maksudnya, nah, akhirat dan urusan dunia 50-50, 50-50, 50-50, tidak ada demikian. Bukan begitu makna ayat. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan terlupakan bagianmu dari dunia. Nah, para ulama mengatakan, jadikanlah nah, dunia yang kau cari untuk beramal sebagai persiapan dari akhirat. Nah, jadi engkau mencari dunia dalam kehidupan dunia ini untuk semakin menambah pundi-pundi amal soleh kepada Allah. Ya. Bukan maksudnya seorang kemudian harus membagi waktunya 50-50. Ini 50-50, fungsi-fungsi, tidak demikian. Nah, jadi seorang dalam kehidupan dunia ini tidak berusaha, nah, untuk semakin menambah amal solehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dia memiliki bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik dalam kehidupan dunia ini, agar supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak bermanfaat di hari nah perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ada orang yang menyesal disebabkan karena pertemanannya. Akan ada orang yang menyesal disebabkan karena pertemanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang penyesalan, penyesalan nah penyesalan nah orang tersebut dalam ayatnya ketika dia mengatakan di hari kiamat nanti, ya wailata laitani lam astaghfir fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani qabula. Nah, ini sebagai penutup. Ya namanya penutup, namanya akhir, biasanya penutupnya penyesalan. Makanya kita sebutkan juga ayat penyesalan. Karena selalu diakhiri dengan penyesalan. Ya kan? Penyesalan itu tidak terlihat di depan. Wah, saya menyesal. Kenapa ya? Kenapa ya? Enggak. Tapi selanjutnya endingnya di akhir. Maka kita bawa ayat ini sebagai penutup. Ending ini, penutupnya. Ayat penyesalan. Akibat salah dan memilih teman. Akibat tidak selektif dan memilih seorang teman dalam kehidupan dunia. Menyesal. Penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti ada orang yang mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Hai sekiranya dahulu saya di dunia saya mengambil jalan sebagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan bersama orang-orang saleh, berjalan bersama ahli sunnah, berjalan bersama orang yang baik, ahlul khair. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, ya wailata celaka pada hari ini. Ya wailata, laitani lam astaghfir fulanan khalila. Celaka hari ini. Kalau seandainya dulu saya tidak mendirikan Quran kepada teman dekatku, dia sebut namanya, dia sebut temannya di dunia. Kalau seandainya dahulu di dunia, lakukan takdir Quran dan Qolina. Malah dia mungkin. Kalau seandainya dahulu di dunia saya tidak mendirikan Quran sebagai teman dekatku, lakukan Allah dan akhir diri. Sungguh teman dekatku ini telah menyesatkan aku dari peringatan bahaya jahat, dari peringatan yang telah sampai kepada aku. Jadi peringatan telah sampai kepada sampai peringatan ini sampai peringatan kepada ini. Namun tidak dia tidak diterima peringatan ini, tidak diperdulikan, tetap berjalan sesuai dengan keinginannya, tetap berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Menyesal. Wa kana syaitan, Allah menutup ayatnya, wa kana syaitan lil insani khadula. Dan ada syaitan di hari kiamat nanti tidak akan memberikan pertolongan kepada manusia. Maka ayat ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih seorang teman. Jangan sampai di kemudian hari kita menjadi orang-orang yang Allah ungkapkan dalam ayat ini, menjadi orang-orang yang menyesali dirinya akibat pertemanannya, pertemanan yang salah, pertemanan yang keliru. Nah, dia tidak mencari teman yang sejati, dia tidak mencari teman yang hakiki, teman yang hanya usaha dunia semata. Namun hendaknya dia mencari teman yang soleh, teman yang baik, teman yang selalu mengajaknya kepada ketaatan kepada Allah, teman yang memperingatkan dia dari segala kekeliruan dan kesalahannya. Itu adalah teman yang baik, itu adalah teman yang soleh. Nah, demikianlah ikhwan fillah wa akhwati fillah wa rahimakumullah. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita menutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memasukkan kita di dalam surga-Nya dan bersama dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Na subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.